ننتقل إلى درس التوحيد من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وقد حفظتم طبعا الباب. ها؟ حفظتم الباب؟ المتن المتن. شرحه لا usah dihafal. Barangkali ada menghafal syarah. Enggak usah. Cukup matannya saja. Rahmatan bikum. Sebagai rahmat buat kalian, matannya saja yang dihafal. Dan di dalam syarah ada beberapa dalil-dalil atau beberapa aqwal yang bagus juga kalian hafal, lakum walaysa lana, buat kalian. Seperti syair kemarin, siapa yang hafal? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayani dakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Jadi wa'adamu hadihi sittah, yang paling besarnya dari yang enam ini adalah siapa yang diberi oleh Allah pemahaman, siapa yang diberi rezeki oleh Allah dengan pemahaman yang lurus, sehingga doa harus tetap. Ya, upaya enam ini harus diiringi dengan doa. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. وعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله. Yang paling besar dari enam tersebut adalah siapa yang diberi oleh Allah pemahaman dan hafalan. أتعب نفسه, dia melelahkan dirinya untuk mendapatkannya. فهو الموفق, orang itulah yang akan mendapatkan taufik. لمن شاء من عباده, bagi siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Sebagaimana Allah katakan, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah mengajarimu apa yang kamu tadinya tidak tahu. Dan fadilah Allah kepada kamu sangat besar. Berarti fadilah yang sangat besar adalah ilmu. Seseorang diberi ilmu, berarti dia telah diberi fadilah yang sangat besar. Siapa mukhatab di dalam ayat ini? Rasulullah SAW, wa'allamaka, mengajari kamu, malam takun ta'lam, yang tadinya kamu tidak tahu. Rasul pun alaihi salatu wassalam, tadinya tidak tahu, jadi tahu. Turun ayat lagi, bertambah lagi ilmunya, pengetahuannya. Turun ayat lagi, bertambah lagi ilmunya, pengetahuannya. Rasulullah SAW. Artinya, Rasulullah pun mendapatkan ilmu dari Allah berangsur-angsur, tidak duf'atan wahidah. Tidak duf'atan wahidah, bukan sekaligus, tidak. Tetapi warattalnahu tartila. Kami tartilkan tartila. Ternyata tafsirnya kami rincikan, kami turunkan sedikit demi sedikit. Tidak langsung satu Quran sekaligus, tidak. Tetapi syai'an fasyai'an. Maka bagaimana mungkin ada seorang yang akan lebih dari Nabi semalam tiba-tiba jadi alim? Tidak mungkin. Nabi saja berkembang ilmunya, bertambah dari Allah SWT, berangsur-angsur ayat turun sampai lengkap 30 juz dalam waktu 23 tahun, kan? Sejak turunnya ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai turunnya ayat terakhir yang diturunkan, yang katanya di dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. 23 tahun, lama. SD berapa tahun? Atau tidak iya, kalian berapa tahun? 6 tahun. MTS-nya berapa tahun? Hah? 4 tahun. Terus tiba-tiba jadi da'i. Masya Allah. Baru 10 tahun. Itu pun kalau belajarnya sungguh-sungguh. Baik. Apalagi dimulainya. Hitungan itu bukan dari SD umur 7 tahun. Enggak. Karena itu belum dewasa. Dimulainya hitungan ketika kamu sudah dewasa. Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali berapa umurnya? 40 tahun. Bukan berarti nunggu 40 tahun, tidak. Tetapi artinya, barakallahu fikum, 23 tahun itu sejak kamu dewasa dan bisa memahami dan bisa meyakini, bisa mengerti dan bisa beramal ila akhir. 23 tahun. Dan itu pun karena Nabi SAW memiliki kelebihan fatanah, kecerdasan. Allah berikan hafalan, Allah berikan kemudahan dalam memahami. Sedangkan kita di bawahnya. Berarti kita harusnya lebih dari 23 tahun. Kalau kecerdasannya kayak Nabi, kekuatan ilmunya kayak Nabi, itu 23 tahun. Berarti kamu belum separuhnya masih. Belum separuhnya. Kembali kepada permasalahan. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Kita dapat faedah lain adalah apa yang kita bahas tadi dalam Umdatul Ahkam. Bahwa ilmu itu berkembang. Para ulama kadang berpendapat begini, tiba-tiba berubah, memperbaiki pendapatnya. Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Imam Ahmad juga demikian, memiliki beberapa pendapat, kadang berpendapat begini dan kemudian dicabutnya dengan pendapat lain. Karena semakin belajar, semakin tahu. Sehingga jangan jadi cerca kalau ada seorang ulama yang mencabut ucapannya yang lama kemudian rujuk dengan pendapatnya yang baru. Apalagi yang di bawah ulama, ustad, murid-muridnya ulama atau muridnya ulama, cucu muridnya ulama. Satu pendapat diucapkan, kemudian dirawat. Bahwa pendapat saya kemarin keliru, yang benar adalah demikian-demikian, saya cabut ucapan saya. Maka itu sangat wajar, barakallahu fikum. Bahkan yang tidak mau rujuk, yang tidak mau mencabut ucapannya, padahal salah, padahal sudah terbukti dengan dalil, maka dialah mukabir. Mukabir adalah orang yang sombong. Orang sombong itu adalah disebutkan dua cirinya oleh Nabi SAW. Batarul haq wa ghamtun nas. Adapun memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, innallaha jamilu hibbu kulli jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Walakinnal kibr, yang namanya kesombongan, adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ah, kamu bodoh. Bisanya ralat-ralat terus. Saya enggak pernah ralat. Enggak pernah mau rujuk. Saya lebih hebat dari kalian. Sudah menolak kebenaran, walaupun sudah terbukti, gengsi mau rujuk, sebaliknya meremehkan manusia. Itulah al-mutakabbir. Itulah orang yang mukabir, penentang kebenaran. Walaqad ahsana al-allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala haitsu qala. Dan telah bagus ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika beliau berkata, di dalam syairnya yang dikenal dengan Asy-Syafi'iyah Al-Kafiyah. Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah. Tapi lebih terkenal dengan istilah Nuniyah. Nuniyahnya Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim fi Nuniyatihi. Kenapa Nuniyah? Karena berakhir dengan Nun di akhirnya. Sehingga dikatakan Nuniyah. Padahal judulnya Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah. Yang mencukupi dan menyembuhkan. Ini ilmu. Ilmu yang mencukupi dan menyembuhkan. Syair ini bukan syair kosong. Sehingga inilah yang dikecualikan dari cercaan Allah terhadap para syu'ara. Asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Allah mencerca para syu'ara dengan kalimat asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para syu'ara itu, para penyair-penyair, diikuti oleh orang-orang yang ghawun, orang yang menyimpang, sesat. Tidakkah kamu lihat? Anahum fi kulli wadin yahimun. Dia di setiap lembah berbicara dengan wahm, dengan ngawur, dengan ucapan-ucapan yang aneh. Ucapan dusta, ucapan bodoh, ucapan itulah kebanyakan para syu'ara. Allah kecualikan di akhirnya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Seperti sahabat Rasulullah SAW yang menyebutkan sebuah syair yang bagus, Rasulullah SAW bukan hanya memujinya, melepaskan jubahnya, burdahnya, dan diberikan sebagai hadiah atas syairnya yang sangat bagus. Maka syairnya diterkenal dengan syair burdah. Bukan burdahnya Busiri, burdahnya sahabi. Demikian pula Abdullah bin Rawaha, demikian pula sahabat yang lain, ada 2-3 sahabat yang terkenal syairnya bagus dan Nabi memujinya. Berarti apa hukumnya syair? Asy'ir ka kalamin nas, hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Demikian dikatakan oleh para ulama. Syair itu seperti ucapan manusia. Hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Syair seperti ucapan manusia. Yang bagusnya ya bagus, yang jeleknya ya jelek. Baik, kalau sudah disebutkan hukumnya, yang bagus isinya ya berarti bagus, yang isinya jelek berarti jelek. Tapi kenapa kok Allah katakan asy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun? Karena kebanyakan mereka-mereka yang menulis syair lebih mementingkan arud wal qafiyah daripada isinya. Lebih mementingkan ketukannya, lebih mementingkan qafiyahnya, lebih mementingkan akhir hurufnya, lebih mementingkan keindahan bahasanya. Akhirnya lupa terhadap isinya. Sehingga seringkali yahimun, seringkali ngawur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Aidal Qarni mengucapkan syair pujian pada Nabi, terjerumus dalam kesyirikan. Ditegur oleh para ulama, apa ini syair seperti ini? Kamu katakan Rasul begini? Padahal Aidal Qarni mengaku ahli sunnah, yang ternyata hizbi. Artinya bukan seperti syairnya para sufi. Dia mengaku ahli sunnah. Tapi lihatlah ketika membuat syair. Bahkan ketika mereka berbicara dengan syair, seringkali tergelincir dalam sekian masalah karena personifikasi. Apa itu personifikasi? Gak tahu bahasa Arabnya apa. Personifikasi itu memakai bahasa dengan bahasa diumpamakan. Ini kereta api, tapi disebut kereta api menjerit-jerit. Maksudnya kereta api menjerit-jerit. Ini kan tipis antara dusta sama tidak dusta. Kamu ini maksudnya apa? Kereta api gak bisa menjerit. Atau suara, atau kereta api memanggil-manggil. Dia gak manggil kok. Maksudnya bunyinya itu mengingatkan orang-orang yang mau naik suruh datang. Jadi kayak memanggil kan? Itu perumpamaan. Itu baru yang paling ringannya. Masih banyak kias-kias yang batil di atasnya. Kias-kias akli. Dan memakai bahasa-bahasa yang tidak masuk di akal. Asir bal qata. Ada darsukum. Amman yu'iru janahahu. Wahai rombongan burung, adakah di antara kalian yang mau minjamkan sayapnya? La'alli ilaman anam. Duhai kiranya kalau aku bisa terbang ke orang yang aku sukai. Ada kalam fadhi, kalam kosong. Lebih mengerikan lagi, isi syair kebanyakan, tidak hanya di Arab, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negeri-negeri lain, semuanya sama. Yang dibicarakan selalu wanita. Itu penyair-penyair. Lihatlah. Apakah ada selain itu? Hampir-hampir tidak ada. Wahan di fulana, tuma wahan wahan. Saya khawatir ada nama yang sama cerita ganti fulana. Hiyal muna law annaha nilnaha. Hadhihi barakallahu fikum. Kalam khabith. Kalam yang jelek sesungguhnya. Ya laita fahalana aw aynaha lana wafaha. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Duhai kiranya kalau bibirnya, matanya adalah milikku. Coba potong bibirnya, kasih kepada dia. Jadi apa dia? Congkel matanya, nih matanya. Mau apa dia? Kalau enggak menjerit, pingsan dia. Pernah terjadi? Pernah. Konon diceritakan taubatnya seorang ulama. Saya khawatir salah, apakah salah Al-Basri atau bukan, sehingga saya tidak sebut namanya. Kalau tidak salah Ibnu Dinar, wallahu alam. Taubatnya kenapa? Karena dia ketika masih dalam keadaan tidak mengenal, tidak dekat dengan agama, dia menggoda seorang wanita, padahal kelihatan cuma matanya saja. Mengikutinya, mengatakan berbagai macam kalimat. Sampai depan pintu rumahnya, wanita tadi bertanya dengan tidak menengokkan kepalanya. Apa yang kau inginkan dariku? Aku tertarik dengan matamu, katanya. Tiba-tiba, tunggu. Dia masuk ke rumahnya. Keluar nenek tua dengan bokor, dengan apa? Dengan nampan yang ditutup. Dibuka matanya wanita tadi, dia congkel sendiri. Maka menangis dia pulang ketakutan. Mimpi bertemu dengan wanita tadi. Wanitanya beberapa lama meninggal. Dia balik mau minta maaf, sudah meninggal. Sejak saat itu dia taubat, belajar, dan jadi alim. Apa yang bawa kita ke sana? Kejauhan. Tabarakallahu fikum. Tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah, ini akan saya bahas. Tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ucapannya, syair-syairnya bagus, indah, tetapi isinya ilmu. Ini yang luar biasa. Luar biasa. Isinya akidah, dan akidahnya ahlu sunnah. Masya Allah. Di antara kalimatnya adalah kalimat yang disebutkan di sini, al-jahlu da'un, qatilun, wa shifa'uhu amrani, fit tarkibi muttafiqani. Nassun min al-Qur'an aw min sunnatin wa tabibu dzakal 'alimur rabbani. Ni lagi. Wal 'ilmu aqsamun thalath ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. 'Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi. Wa kadzalika al asma'i lir rahmani. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي سأولangi kalau dibaca seperti itu rusak syairnya. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرؤ متحدق بسواهما إلا من الهديان. Kata beliau, kebodohan adalah penyakit yang membunuh, penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu, sedangkan penyembuhnya, amrani, dua perkara. Fit tarkibi muttafiqani, dalam susunan dua ini selalu sepakat. Nassun min al-Qur'an, yang pertama dalil dari Qur'an, aw min sunnatin, atau dari sunnah. Wa tabibu dzakal 'alimur rabbani. Tentunya yang namanya kebodohan adalah penyakit, dan penyakit itu harus disembuhkan dengan dua perkara, obat dan dokternya, atau dokter dan obatnya. Ke dokter ditunjukkan obatnya tapi enggak mau minum obatnya, ya kemungkinan besar enggak sembuh. Atau minum obat tapi tanpa bimbingan dokter, ya overdosis, tambah sakit. Sehingga dikatakan syifa'u amrani, obatnya dua perkara, Quran dan sunnah. Wa tabibu dzak, dokternya al-alimur rabbani, dokternya adalah ulama, ulama yang rabbani. Wal ilmu aqsamun thalath, sedangkan ilmu ada tiga macam. Malaha min rabi', tidak ada yang keempatnya. Pertama, wal haqqu dhu tibyani, dan yang namanya kebenaran memiliki kejelasan. Yang namanya kebenaran pasti jelas. Pertama, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi. Pertama, ilmu tentang Allah SWT dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Wa kadzalikal asma'i lirrahmani, demikian pula nama-namanya, nama Allah yang Maha Rahman. Yang kedua, al amr wan nahi. Berarti yang pertama itu akidah, tauhid, uluhiyahnya, rububiyahnya, tanamhan dan sifatnya. Yang kedua, al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Apa itu? Syariat, fiqih. Ini bagaimana, ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, ini bagaimana dikerjakan, ini bagaimana dikerjakan. Itu al-amr wan nahi. Alladhi huwa dinuhu, itu adalah dinuhu. Dinuhu ay syari'atuhu, itu syariatnya. Ilmu pertama ilmu tentang Allah, ilmu kedua ilmu tentang syariatnya, dan yang ketiga wajaza'uhu yawmal ma'adit tani, dan ilmu tentang apa yang ada nanti yawmal qiyamah dari balasan-balasan tentang kebangkitan yang kedua. Emang kebangkitan ada berapa? Kebangkitan untuk ditanya di kuburnya, yub'at, dan didudukkan dan ditanya man rabbuka ila akhir. Kemudian dibangkitkan nanti dengan ruh dan jasadnya yaumul qiyamah. Wal kullu fil qur'ani was sunan allati, semuanya di dalam Quran dan sunan. Allati ja'at, yang telah datang, anil mab'uts bil qur'ani, yang datang dibawa oleh al mab'uts bil qur'an. Man huwa? Rasulullah SAW. Al-Mab'uth yang diutus bil-Quran, yaitu seluruhnya ada dalam Quran dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh yang diutus dengan Quran. Wallahi ma qala mru'un mutahadliqun, demi Allah, enggak ada seorang pun yang berkata, enggak ada seorang yang mutahadlik pun yang berkata selain dengan keduanya, illa minal hadiyani, kecuali dari igawan saja. Hadiyan, igawan. Wallahi, demi Allah, ma qala mru'un mutahadliq, tidaklah seseorang berbicara mutahadliq, artinya orang yang dalam keadaan merasa pintar, merasa bisa, padahal dia jahil. Siapa yang berkata dengan selain itu, mesti dari igawan, dari ngelindur. Hadyan adalah ucapan seseorang ketika tidur. Kadang-kadang gak bisa dipaham. Nah, intaha al-bab. Selesai babnya. Kalian hafalkan matannya. Min awalihi ila akhirihi. قبل أن ندخل في باب جديد صلاة التوفيق والعافية وهداية ورحمة بقي خمس دقائق معفون عنكم سيسا 5 منت sebagai korting buat kalian. Assalamualaikum.